yang kuimpikan selama hidupku. Tuh bersanding denganmu, penuh asa lewati suatu masa. Berdua kita telah jalin bersama satu ikatan cinta indah terasa. Lewat kasih mulia dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih. Selamanya kita satu.